pada Tuhan yang Maha Esa atas sesama makhluknya. Akhirnya nanti kau kan terasa hidupmu sengsara di dunia. Akhirnya nanti kau kan terasa hidupmu sengsara di dunia. Banyak terjadi di masa lalu, orang terkutuk karena dosa. Banyak terjadi di masa lalu, orang terkutuk karena dosa. Wahai umat manusia, jangan engkau berbuat dosa. Wahai umat manusia, jangan engkau berbuat dosa. Kepada Tuhan di dunia. Banyak terjadi di masa lalu, orang terkutuk karena dosa. Banyak terjadi